Mitra Bisnis, putaran terakhir pemilihan gubernur DKI akan dijalani oleh warga Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain, suasana kota Jakarta menjelang waktu pemilihan marak diwarnai dengan berbagai isu-isu positif hingga negatif dari tim sukses masing-masing calon. Antara lain, black campaign yang bersifat SARA hingga perang antar calon di jejaring sosial. Seperti apa peta pertarungan di putaran kedua? Segera kita berbincang dengan pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa peta Pilgub DKI di putaran kedua nanti? Ini hitungannya bukan hari lagi, ini jam nih. Nah, kalau tren di publik seperti ini Voke yang akan menang tapi menang tipis. Kenapa begitu Pak Her? Kenapa? Karena satu, dengan 34% kemarin asumsinya adalah suara itu akan tetap. Dia masih membutuhkan sekitar aman itu 17-18%. 17-18% itu ditutup oleh PKS 11%. Nah, saya yakin, nggak usah survei-surveian, yakin PKS naik. Kenapa naik? Karena pada saat PKS mengajukan Hidayat Nur Wahid dan Didi Rabini, itu ada kekecewaan di kalangan pendukungnya, karena mereka kan minta ketua DPD-nya, ketua DPRD DKI sekarang itu, Sani. Nah, tipe PKS itu bukan tipe voters, pemilih, tapi dia tipe follower, tipe supporter. Nah, jadi kalau dia kemarin kecewa itu dengan calon yang ada, dia tidak nyebrang ke partai lain, tapi dia memilih golput. Kalau kita ambil patokan pemilu legislatif itu 25% untuk Jakarta, dan kemarin sebelumnya ini waktu Pak Adang Dara Jatun itu bisa di atas 30%, hampir bisa dipastikan dukungan PKS untuk ke Voke akan naik. Nah, kalau kita ambil langkah aman itu 15%. Berarti Voke sudah dapat 49-50%. Nah, ditambah limpahan Golkar dan partai-partai yang lain, itu seapes-apesnya 2-3% itu sudah dapat dia. Nah, ini hitungan di atas kertas ya. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Mary Agustin.